this one special request. Dinjai habis, jangan ditanggur. Selamat ulang tahun Best Rider Haji Arga 17. So jangan ditanggur, happy birthday Haji Arga 17. Banjarmasin mana suaranya? Minggu serangan jarak jauh, sahabat selalu berjaya. Bos di atas, bos aman edong. With sobat undang anak bungas Gilang Jangkis, Bromba Mega, Kota Baru. Serang terus, bos aman edong. Tambah terus, Gilang Jangkis, Panjar masih one, two, three, four. Sesungguhnya kita sambut kembali anakku tercinta, aktor kembersal Cina Aking, penerus tunggal Rizky Kudut, Udah Tumbang, Kara Ambe, Adi Ojon, Wadi Haiwar, sesuatu banget di Jason Tana, Banjar Masin. 1, 2, 3, 4. Selamat datang, kami spontan terketik uji nunjuk Ina Morena, Nabila Putri, SMBC anak matinya Nabila Putri, Hello Kitty Ina Morena, Eta Ginda Barabai Uji Lunjuk, Bayar Masin. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Are you ready? Tapi sekarang kecut badai. kembali The Handsome Boy, BBM, Best Whitler, My Father, Reja Barbera, With Lady of the Night, Adela Abed, Lady Sexy BJRT, Lucy JJ. So aku Reja Barbera, Adela Abed, Lucy JJ. Banyar Wasi. 1, 2, 3. BBM, BJRT. Are you scream? Datang selamat malam minggu already party, apa kabar Husin Badak, salam dahsyat Husin Badak Banjar Masin. 10 9 8 7 6. So Husin Badak, salam dahsyat Banjar Masin. 5 4 3 2 1. Are you ready? Ucapkan selamat ulang tahun Miss Epi Jutek, with love Abang Syaib. Enjoy tonight. Special request yang ulang tahun, the best Rider Haji Arga 17 buat yang terindah, yang tersayang Yani Mustika 17. So Haji Arga 17, wish you all the best. Brand AAC number one, selalu aku bos panas kan. Mark NC Bobby Duba Duba Junior 33 Adi BG. Sekali lagi Adi BG, Mark NC Bobby Duba Duba Banyar Masin 9 8 7 6 AAC are you ready? Brahma, Brahma Tama Obiki mengucapkan selamat ulang tahun the best rider from Gunung Hitam Haji Arga 17 Banjarmasin, mana suaranya ada pampian gak ada bertagurang sang pemilik hati, bukan dia tapi aku, ini dia bos kecil, bos di atas bos Ahmad Ledong, tambah ke Ahmad Ledong, kurang ke Ahmad Ledong. Minggu, my friend bos buntut ijul, Iwan Tangking, Rijal Agata, Sagar Karibi, Rusli Tiga Serangkai, Ina Karenina, Banjarmasin 1, Banjarmasin 2, are you ready? Imis Munajat, mengucapkan selamat ulang tahun, best rider Haji Arga 17, panjang umur, jaya selalu. Selamat datang weekend pulang, bukan bintang biasa, Payes Pasca, Dona Cantik, Tia Viana, Little Boss Gurung Birah, Firma 69, Firma 69, Tia Viana, Payes Pasca, Banjar Masin, 10, 9, 8, 7, are you ready? Haji Dian mengucapkan selamat ulang tahun. The best rider Haji Arga 17, panjang umur, bahagia selalu, wish you all the best. saya request kembali yang ulang tahun di Jai Babis, jangan ditanggur. Bass Rider Haji Arga 17 from Kempersa. So happy birthday Haji Arga 17. Gak lagi Haji Arga 17. Banjarmasin mana suaranya? Unduran siapa lagi? Ini dia bos kecil, bos di atas, bos Ahmad Ledong, Romba Mega Kota Baru. Jaya selalu Ahmad Ledong. 1, 2, 3. Haji Suwardi mengucapkan selamat ulang tahun The Best Rider Haji Arga 17. Wish you all the best. Special Mengebi, ready. Bon Exan, apa kabar Husin Badak? Kembali Husin Badak. Banjarmasin mana suaranya? Selamat ulang tahun The Best Rider Haji Arga 17. Panjang umur, bahagia selalu. Selamat datang, selamat merayakan ulang tahun Abang Anjay, Harry Bodot with my love Mariana Marisa. So Harry Bodot, Abang Anjay, Mariana Marisa, are you ready? Selamat malam minggu buatnya bos sesungguhnya, siapa lagi kalau bukan bos kecil, bos di atas, bos Ahmad Ledong, my friend, bos halus Rizky Amang. So bos kecil Ahmad Ledong, bos Rizky Amang, bau undunan kalian ganjal. Are you ready? Sekian Latif Baratama Honda Bidin mengucapkan selamat ulang tahun berturut-turut sampai larut. The Best Rider Haji Agar 17 banyak umur, wish you all the best. Serangan jarak jauh, sahabat selalu berjaya, bos di atas, bos Ahmad Ledong, with sahabat undang Kenang Pungas, Gilang Jangkis, Banjarmasin, Babega, Kota Baru. Cece, Rere Valan, Gilang Jangkis, Lingga Alvarez, Ahmad Kodor, Abi Boncel, Ana Shakira, Dot Berlin, salam persahabatan, Bigolem, Banjarmasin, jangan lupa bahagia. Marisa, Eri Bodot, Abang Anjay, Mariana Marisa, wish you all the best. Muman, Cumi Gila, Panjar Masin, Amat Nedong, Lucy JJ, Rere Valen, Gilang Jangkis, Ningga Alvarez, Amat Kodoro, Abi Boncel, Ana Shakira, Dot Lenin, Jakan Happy Weekend Family, Big You Life, Sing You Money. Special request yang ulang tahun Linjai Wapis, jangan ditanggur. Best Rider Haji Arga 17, Swepi Pesni Haji Arga 17, Kampur Salmana suaranya. Husin Badak, salam dahsyat. Terus Little Boss Gunung Birah Firman 69 with Bosku Mr. Dodol. So lagi Mr. Dodol Firman 69 banyak masih only one double one triple one. Mariana Marisa mengucapkan special thanks Abang Anjay dan Harry Bonot. Abang Harry Bonot lagi ke Abang Anjay. Hujatnya Maria Marisa Banjar Masin. Are you ready? Selamat datang sahabatku Iqbal Inyut, Yuri Eheng, Aldi Garelo, bukan superstar Jaya 55. So Iqbal Inyut, Yuri Eheng, Aldi Garelo, Jaya 55, Banjarmasin mana suaranya? Selamat datang my bro, Aldi Garelo, Lisa Comel, Lisa the Queen, Basis Sinju. So Aldi Garelo, Lisa Comel, Lisa the Queen, 1, 2, 3, 4. Jumat Tanus, Little Boss Gunung Birah, kirim 69. Bukan bintang biasa, Pai Pasca, Nona Cantik, Tia Viana. Apa kabar Tia Viana, Pai Pasca, kirim 69. Selamat malam minggu. Malam ibu, weekend pulang Astro Boy, BJRT, Adit Gino, Pangeran Kecil, Reja Odang, Manda Barbera, Lucy Cici. Yang lagi Adit Gino, Reja Odang, Manda Barbera, Lucy Cici. Kencang lagi, kurangkah, tambahkah BJRT, are you ready? Imis Munajat, NHG Suwardi, ucapkan selamat ulang tahun Haji Arga 17. Panjang umur bahagia selalu. Bos di atas, bos aman ledong. Jadi seksi BJRT Lucy Cece, my sister aduhai, Rere Valan, kurangkah Rere Valan, tambahkah Lucy Cece, lagi ke amat ledong, jangan lupa himo. Besal Megabi, pemain lama, bagi Damara Bayi Ujulunjuk, Princess Selo Kite Ina Morena, Beres MBC, Nabila Putri, jangan lupa bahagia. Besal Megabi, Dot Berlin, Ana Syakira, Rere Valan, Gilang Jangkis, Abi Boncel, Liga Alvarez, Amat Kodorong, ucapkan special thanks. Bos di atas, bos Amat Ledong, With Love, Lady Sexy, BJRT, Lucy Cece, and Pangeran Reja, 777. Wish you all the best. Pacar kesayangan Arul RB, Nandita WD, Sarah Unda, Indah Seta, Indah Seta, Arul RB, Inul Mohai, Nandita WD, thank you buddy. Selamat malam minggu anak-anak Copit Community, khusus Big Boss Copit Community, semoga happy always. Special menghibi malam ini Ampun Lapangan, jangan ditagur, yang ulang tahun Lincai Bahabis, Haji Arga 17, Gaspul, Haji Arga 17, 17, Gaspul kembali. Hai sobat, Haji Arga 17, 1, 2, 3, 4, are you ready? BJRT Lucy CC, Pangeran Kecil Reja Odang, Banda Barbera Astro Boy, BJRT Adi Gino, ucapkan happy birthday the best Rider Haji Arga 17, wish you all the best. Special request kembali yang ulang tahun Lincai Bahabis, Haji Arga 17, so happy tonight Haji Arga 17, Banjarmasin mana suaranya. Dia Viana, Little Boss Gunung Birah, Firman 69, bukan bintang biasa, Payah Pasca, Payah Pasca, Firman 69, Dia Viana, Top 10, Sik, Kepade, selamat malam minggu. Selamat datang kembali, Bos di atas, Bos Aman Nedong, Lady Sexy, BJRT, Lucy CC, My Sister Aduai, Riri Valan, Lucy CC, Aman Nedong, Banyar Mas Iwan, Banyar Mas Itu, selamat datang to Blue Brothers kembersal karena tampak Panar Odirip Gold. Santai saja buat Kamino. Ayo kamu buat Kamino Odirip Gold. One, two, three, go. Besal Mengevi, Yani Mustika 17 dan yang tersayang Haji Arga 17 Banjarmasin. Are you scream? Datang kami kembersal Datu Beladuk Odirip Gold Egan Sarigan Ojan Trundul Asmi Simorangkil Wat Kamino Daje 8558 Rian 192 Devran Arab Andri Bautista Haji Rijal Barbena. Selamat malam Pangeran Cinta, mengucapkan selamat ulang tahun Haji Arga 17 and happy weekend Cina Aking. Sing your buddy. Bos Aman Endong, Edi Sengsip, JNT, Lucy, CC Anak Gaul, Lupan Diri, Liga Alvarez, Kakak Jumping, Amat Kuduro Amat Kuduro, Liga Alvarez, Amat Endong, Lucy, CC Banyar Masin 10, Kota Baru 10, Sangata 10 Are you scream? 1, 2, 3, 4 Gold Mining ARG, ucapkan The Big Boss yang ulang tahun The Best Rider Haji Arga 17 Semoga sukses dan jaya selalu. Sing your body, move like this. Bos di atas, bos Aman Nedong, lady seksi. Lucy Cece, anak gaul, lupa diri. Link Alvarez, kakak jumping, Amat Kuduro. Sing your body, Amat Kuduro, Link Alvarez, Amat Nedong, Lucy Cece. Kami sudah bahagia. Indonesia request. Apa kabar Husin Badak? Salam dahsyat Husin Badak. So Husin Badak Banjarmasin, mana suaranya? Mengucapkan spesial to MP, selamat malam minggu. The King MHP Husin Badak, salam dahsyat. Yang berulang tahun Linjai Pak Habis Haji Arga 17 Gampersal. So Haji Arga 17 Banjarmasin, mana suaranya? Jomel, Icha the Queen. So Ali Garelo, Nisa Jomel, Icha the Queen. 3, 2, 1, go. Selamat datang from Pamega Kota Baru. Bos di atas bos, aman dong, lady seksi. Lucy JJ, anak bungas, Gilang Janggis, pegawai tampan, Abi Boncel. Abi Boncel, Gilang Janggis, Amat Nedong, Lucy JJ, Banjarmasin, Jambu Kota Baru. 1, 2, 3, go. Are you ready? Special maybe Indah Mulik, jangan ditagur. The best rider Haji Arga 17. Sekali lagi Haji Arga 17. 1, 2, 3, go. Bersyukur masuk dapur rekaman. Hidupku dulunya seorang spesial to baby. Abah Kumbersal, Datu Beladuk and Sri Laduk, you gonna party. Indra L, Rian 192 mengucapkan jangan lupa bahagia Sri Laduk. Morning celebrity on vacation, public figure Dot Berlin, Ratu Bohai, Ana Shakira, bos di atas pos Ahmad Ledong, Lady Sexy, BJT, Lucy JJ, Lucy JJ, Ahmad Ledong, Ana Shakira, Dot Berlin, 10, 9, 8, 7, are you ready? Special request, jangan ditanggur. Yang ulang tahun The Best Rider Haji Arga 17. So kembali Haji Arga 17 Banjar Masin, mana suaranya? Jangan kau tanamkan cinta noda Mulik, jangan ditanggut The Best Rider Haji Arga 17, panjang umur jaya selalu. Anak kami terus Little Boss Gunung Birah Birman 69, Nona Cantik Tia Viana, bukan bintang biasa, Payet Pasca Tia Viana, Birman 69 Payet Pasca. Once again, one double, one triple, are you ready? Berarti kemesal adakah cintanya Odirimku. Hai kamu Odirimku, sekali lagi Odirimku kempersal. Are you ready? Miss Yani Mustika 17 buat yang ulang tahun yang tersayang, Best Rider Haji Arga 17 panjang umur jaya selalu Haji Arga 17 and Miss Yani Mustika 17. So Banjarmasin mana suaranya? Thank you. Mang Ebi. My friend Baginda Barabai, Uji Lunjo, Lintas Hello Kitty, Ida Morella, Empresis, MPC, Nabila Putri, Banjarmasin R, You Ready. Apa datang, welcome back, celebrity on vacation, public figure, Dot Berlin, Ratu Buhai, Ana Shakira, Bos di atas, Bos Ahmad Ledong, Ana Shakira, Dot Berlin, Banjarmasin 10, 9, 8, 7, are you ready? Special maybe again, Gunung Hitam, the best rider, Arga 17, so happy birthday, Haji Arga 17, wish you all the best. Weekend Pelang, Nona Cantik, Tia Viana, bukan bintang biasa, Faiz Pasca, Lintas Bos, Gunung Bira, Irma 69, Faiz Pasca, Tia Viana, Weekend Night of Death, Weekend Night of Zoo, are you ready? One special request, the best rider Haji Arga 17, buat yang ulang tahun, just for you, my sister Mariana Marisa, panjang umur jaya selalu, Mariana Marisa, are you ready? Kota Baru, Bos di atas, Bos Aman Ledong, Dedi Seksi, BJRT, Lucy Cece, Gekanak Bungas, Gilang Jangkis, Pegawai Tampan, Abi Boncel, Gilang Jangkis, Amat Ledong, Lucy Cece, jangan lupa bahagia. Once again, make happy Haji Arga 17 with my family, Kompersal, mana suaranya? And Big Family Kompersal, buat yang ulang tahun, Best Rider Haji Arga 17, so Kompersal Haji Arga 17, sekali lagi, mana suaranya? Muskurane di wajah tumbuh, gungkunane di wajah tumbuh. Be the King MAP Husin Badak, salam dahsyat. Bro Aldi Garelo, Nisa Comel, Ijan The Queen. So Aldi Garelo, Nisa Comel, Ijan The Queen. Banyar Masin, jangan lupa banyak. Usin Badak, salam dasyat. 1, 2, 3, go. Wanita tanpa cinta, Herlina Nafisa. Apakah Herlina Nafisa? Ya lagi Herlina Nafisa. Banyak masih. 3, 2, 1. Are you ready? there she goes again. Every morning is the same. You walk on by my house. I wanna call on your name. I'm gonna tell how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could be, 'cause I keep craving, craving. Yang ulang tahun Haji Arga 17. So best rider Haji Arga 17. Enjoy babe, jangan diharis. Banjarmasin mana suaranya? Nisa Jamel, Ica The Queen, Ica The Queen, Nisa Jamel, Adi Garelo. Jangan lupa bahagia. Selamat datang, kita sambut Buan Bos sebenarnya, Bos di atas, Bos Ahmad Ledong and Bos Halus Rizky Amang. Habis akan Rizky Amang, karena habisnya Ahmad Ledong. So Ahmad Ledong, Rizky Amang, are you ready? The Handsome Boy, Best Winner, My Partner, Reja Barbera, With Lady of the Night, Adelia Abed, Lady Sexy BJT, Lucy CC, So Lucy CC, Adelia Abed, Reja Barbera, Banjarmasin, Triple One, Triple Two, Triple Three, are you ready? Selamat ulang tahun Haji Arga 17, Best Rider. Jangan lupa bahagia. 1, 2, 3, go! Take it. special request si Raja Pesta Cina Aking, Rizky Kudut, Hadi Ojon, Wardi Haifer, Ijai Santana. Buat yang ulang tahun Haji Arga 17, panjang umur, bahagia selalu. Garelo, Nisa Jamel, Icha the Queen. Jangan lupa bagi Aldi Garelo, Nisa Jamel, Icha the Queen. This one special request yang ulang tahun The Best Rider Haji Arga 17, Sulinjai Mabis Haji Arga 17, Banjarmasin, mana suaranya? Top 10 yang sesungguhnya cuma aku, The Master Kembesar Egan Sarigan. Kurang ke Egan Sarigan, tambah ke Egan Sarigan. Banjarmasin, are you ready? One special request, karena pengunduran siapa lagi kalau bukan bos di atas bos, Ahmad Ledong. So Ahmad Ledong from Pamega Kota Baru, mana suaranya? Cintaku berlebihan, cemburu malam minggu bos sesungguhnya, bos di atas bos, Ahmad Ledong Brompa Mega Kota Baru. Jangan lupa bahagia, Ahmad Ledong Brompa Mega Kota Baru. Are you scream? Sesungguhnya bos di atas bos, Ahmad Ledong Rompa Mega Kota Baru. So Ahmad Ledong, 1, 2, 3 go. Senang kegenakan yang selalu happy. Bos kecil, bos di atas, bos Ahmad Ledong Brompa Mega Kota Baru. Sigemon Ahmad Ledong 1.